اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجيه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh yang dirahmati oleh Allah, yang baik bisa mendengarkan melalui frekuensi 96,1 FM ataupun melalui streaming Radio Syiar Tauhid, semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam program interaktif kita pada malam hari ini, insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Abu Rifqi Hafidahullah taala dengan tema Cintailah Saudaramu Sesama Muslim. Alhamdulillah Al-Ustaz Abu Rifqi, beliau sudah berada di studio Radio Syiar Tauhid Aceh. Terlebih dahulu kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM yang dirahmati oleh Allah, untuk menghemat waktu kita akan mempersilakan Al-Ustaz Abu Rifqi untuk menyampaikan materinya kepada kita. Tafadhol Ustaz. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا جل وعلا في قرآنه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. كم مسلمين سمغ الله سبحانه وتعالى senantiasa gerahmati kitanya ban mendum dan gecerahkan kepada kitanya berbagai macam barakah, sehingga dengan barakah ataupun nikmat yang dilimpahkan kepada kitanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kitanya dapat terpergunakan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya pada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kitanya. Kaum muslimin, urung syiklong serta adun-adun long dan adik-adik long yang setia mendengar siaran daripada Radio Syiar Tauhid Aceh sikurung 96.1, mudah-mudahan begubi barakah kepada getanya ban mendum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala begelimpahkan rahmat menancit begecurahkan nikmat kepada getanya ban mendum atuh watai yang ka meluangkan untuk mendengar siaran yang disiarkan oleh Radio Syiar Tauhid sekurang 6.1. Karena kami menjadi komitmen daripada Radio Syiar Tauhid Aceh adalah untuk menyiarkan kajian-kajian yang bersumber dari Al-Quran, menansyid dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dua bohnya merupakan sumber bagi kita nyau di dalam mempelajari agama, yaitu agama kita nyau, agama Islam. Dan selain daripada sumber daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis, nyau betatupa ditanyau adalah merupakan was-was ataupun bisikan-bisikan daripada syaitan. Dan ucapannya yang diucapkan li sidra imum yang besar, di sidra imum yang faqih, dan li sidra imum yang ditanyau sangat mencintainya, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nukun li imum Syafi'i rahimahullahu ta'ala, العلم ما قال الله وما قال فيه حدثنا أو كما قال رحمه الله تعالى. Yang nukun ilmu adalah pemantang yang bersumber dari Al-Quran, dari Al-Kitab, yaitu Al-Kitab Al-Quran yang na dihadapan kitanya sebanyak 50 juz, yang surat jih berjumlah 12 surat. Maka yang dikatakan dengan ilmu adalah yang funtad adalah yang bersumber dari Al-Quran, yaitu Al-Kitab. Menansyid yang dikatakan ilmu adalah yang padanya terdapat qala haddasana, iaitu al-hadis. Karena memang kaum muslimin yang tengah mendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, bahawa saja hadis-hadis yang diriwayatkan di para ulama, baik Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim ataupun Musnad Imam Ahmad ataupun kitab-kitab Al-Imam Syafi'i sendiri, maka senantiasa ditulis di dalam kitabnya adalah dengan rantaian-rantaian para perawi, untuk menunjukkan kepada kita yang bahawa saja hadis yang gadnyan rawi, yang gadnyan sampaikan kita yang adalah betul-betul nasumber yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyokuh dua boh pondasi yang disebutkan oleh Imam Syafi'i sirara urung yang ingin mengamalkan ilmu, maka hendaklah urungnya wajib untuk mengambil dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Dan dilanjutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, وَمَا سِوَهُمَا وَسْوَسُ الشَّيَاطِينَ. Dan selain daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis, nyau adalah bisikan-bisikan daripada syaitan. Nyaukuh yang gekun li imam Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala nyau adalah sesuai dengan yang kali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam nukun taraktu fikum amrain, kali leng tinggalkan kepada awak adrau ke dua buah perkara, in tamassaktum bihima, maka apabila awak adrau ke berpegang teguh dengan dua perkaranya, lan tazillu abadan, niscaya awak rawkuh tidak akan tersesat selama-lamanya. Apabila kitanya berpegang teguh dengan dua buah perkara yang kali ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka nukun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah awak rawkuh tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirah. Dan apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hana mubi'u pun nasalah, hana jid mubi'u pun tanya ragukan. Karena apa-apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka nukun oleh Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan kepada kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam bahawa sajih Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap, hanalah gepegah sabah-sabah ucapan ataupun sabah-sabah permasalahan berdasarkan hawa nafsu gadnya hana, melainkan yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ban mandumnya adalah wahyu yang teruh dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Maka yang dua buah perkaranya adalah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kitabullah wa sunnati, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnahku, yaitu sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu urung syiklong yang mantang setia mendengar Radio Syiar Tauhid, maka marilah Getanya di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, getanya contoh terhadap imam-imam getanya, dan sebagaimana yang kali getanya sebutkan ucapan daripada sidro imam yaitu al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Radio Syiar Tauhid senantiasa berkomitmen untuk menyampaikan ataupun menyiarkan isi-isi kajian seluruhnya bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala gemuliakan dan gerahmati getanya ben mendum, dan marilah senantiasa getanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, demikian pula curahan nikmat yang kagebi kepada getanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nibak malamnya ataupun nibak kesempatannya Allah Subhanahu wa taala nabi kepada diri lung tuan untuk bisa menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang lung sampaikannya dari ayat Allah ataupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beri manfaat di Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada diri ulung tuan dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa mendengar daripada radio Syiar Tauhid Aceh. Dan insyaallah nibak malamnya getanya akan tersebutkan padumbah-padumbah ayat yang berkaitan dengan anjuran ataupun tuntunan daripada agama getanya untuk mencintai sesama muslim. Menancit insyaallah getanya akan tersebutkan beberapa hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada getanya untuk tanya saling mencintai sesama kaum muslimin. Syedera Lung Ban Mendum, pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, dan di antara perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada getanya kaum muslimin adalah untuk getanya saling mencintai sesama kaum muslimin. Dan kecintaan sesama kaum musliminnya adalah hendak jih getanya bangun dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan kecintaan yang getanya bangun di atas keislaman nyau adalah sungguh sangat rayuk kemuliaan jih, karena berbeda dengan kecintaan yang getanya bangun di atas harta ataupun kecintaan yang getanya bangun di atas ketampanan ataupun di atas kecantikan. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala gupu mulia getanya ban mandum. Kecintaan yang getanya bangun di atas keislaman, maka disidih tidaklah getanya tabeda-bedakan pekuh urung jih berkulit hitam ataupun urung jih hidup di dalam kefakiran ataupun urung jih berada di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan dia tidak memiliki peranan di dalam masyarakat. Menancit kecintaan yang tanya bangun di atas dasar keislaman, nyau tidaklah membedakan suku, karena ketika sirara urung Islam, walaupun kulit gatnya hana sama dengan kulit getanya, mungkin kulit getanya belih bacut atau bahasa yang lain plion bacut, maka hana tak kurangi kecintaan getanya kepada saudara getanya yang memiliki kulit yang mungkin kurang daripada getanya. Menancit kemungkinan di mata manusia suku getanya adalah lebih tinggi ataupun lebih dihormati, maka apabila kecintaan yang getanya bangun di atas keislamannya pun tidak akan membedakan kepada diri getanya. Menancit peke urangnya na kedudukan ataupun kaya ataupun gasin, nyau hana tabeda-bedakan apabila kecintaan yang getanya bangun di atas keislaman. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, nyau keh kecintaan yang lagi nyokuh yang dibangun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan yang tidak membedakan kepada suku ataupun kulit ataupun kekayaan, nyokuh yang dibangun di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nyokuh yang menjadi ciri daripada ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Fat ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukhul Allah Subhanahu wa taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari rahamaa'u bainahum. Nukhul Allah Subhanahu wa taala Muhammad merupakan adalah sidrau daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka sangat keras kepada orang-orang yang kafir, yang tidak mau, yang hanggetin, tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap orang-orang yang hanggetin meiman kepada apa yang gemeli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terhadap orang-orang yang mengingkari, yang enggan untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan pemantang yang datang dari Allah dan dari Rasul, maka terhadap orang nyokuh, Nabi kita yang Nabi Muhammad menansyid orang-orang yang bersama dengan Nabi kita yang Nabi Muhammad, yaitu para sahabat, nyan adalah sangat kebenci terhadap orang-orang yang tidak mau menerima keislaman. Menansyid ciri mereka adalah nikmati Allah ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menancit sahabat-sahabat gadnyan, fikih Abu Bakar ataupun Umar ataupun Utsman ataupun Ali dan sahabat-sahabat yang lain, nyan ban mandum adalah sangat berkasih sayang kepada mereka. Nyau di antara ciri yang na bak diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebabnya, apabila kita nyau tak mengaku rautih sebagai umat Nabi Muhammad, apabila kita nyau tak mengaku rautih cinta kepada Nabi Muhammad, maka marilah kita nyau ikuti, kita nyau cok pe-pe yang menjadi ciri daripada ciri Nabi kita nyau, yaitu Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad adalah sebagai contoh teladan bagi kita nyau. Sehingga ketika kita yang terjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh teladan bagi kita yang, maka terjadikan beliau dalam seluruh perkara, dalam seluruh permasalahan. Baik di dalam muamalah kita yang sesama kita yang kaum muslimin, maka Nabi kita yang adalah sungguh sangat kasih sayang. Beliau sangat berlemah lembut kepada kaum muslimin. Beliau hanya membedakan puh ke muslim yang gasian ataupun kaya, pekuh muslimnya tari ataupun hana, pekuh muslimnya na kedudukan ataupun hana. Maka kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap kepada orang-orang mukmin ataupun kepada orang-orang muslim. Maka Allah nekun kepada nekun di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh karena bak Rasul sallallahu alaihi wasallam contoh ataupun suri tauladan yang gad kepada awak adraukuh, bagi urung-urung yang berharap, yang galak, yang nak keinginan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita nyau dan mengaku dar sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita nyau jadikan Nabi kita nyau Nabi Muhammad sebagai contoh dan kuduah kita nyau di dalam kehidupan sehari-hari kita nyau. Kaum muslimin, saudara lumban mandum yang manteng setia ngedengar daripada radio Syiar Tauhid Aceh sikung 96.1, maka marilah kita nyau jadikan ayat-ayat Allah dan kita yang jadikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman di dalam kehidupan kita nyau. Dan menancit yang perlu kita yang perhatikan kaum muslimin wal muslimat, bahwa saja Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali disebutkan di dalam hadis, dan hadisnya adalah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Riyadhus Salihin. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau adalah salah seorang imam yang bermadhab Syafi'i. Maka disebut hadis di dalam Riyadhus Salihin pada bab At-Taubah. Di dalam potongan hadis tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam nukun, al-mar'u ma'aman ahabba. Sidara urungnya akan berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala bersama urung-urung yang dicintai. Maka hati-hati wahai kaum muslimin, urung cik long ban mandum serta adun-adun long dan adau-adau long, berhati-hati tat getanyau apabila kecintaan getanyau tabri kepada urung-urung yang ken daripada urung Islam. Tabri kecintaan getanyau kepada urung-urung yang menghina Islam. Hati-hati getanyau apabila tabri kecintaan getanyau kepada orang-orang yang mencaci maki Nabi getanyau Nabi Muhammad. Dan hati-hati getanyau apabila kecintaan getanyau tabi kepada orang-orang yang menindas daripada kaum muslimin. Seperti yang tengah terjadi pada saatnya kaum muslimin dari Rohingya yang untuk saatnya kurang lebih dua minggu yang kaulika terdampar di bumi serama Mekah, yaitu di Aceh, tepat jih di Langsa, di Kuala Langsa dan di Bayan, menancit di Aceh Utara di Lok Sukun, di Kecamatan Lapang, di Desa Kuala Cangkui, dum awaknyan terdampar di Sidih, terkatung-katung di laut mubulun-bulun, le yang meninggai disebabkan karena hana makanan, le yang meninggai disebabkan karena ditindas le urung-urung yang membenci kepada orang Islam. Maka berhati-hati getanyo apabila getanyo tabi kecintaan getanyo kepada urung-urung yang menghina Islam. Na'udzubillah, sebagaimana yang nukun le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getanyo akan kumpulkan bersama urung-urung yang getanyo cintai. Maka apabila kecintaan getanyo tanyobi kepada kaum muslimin, tanyobi kepada saudara getanyo yang seiman yang dan seagama, maka mudah-mudahan dan getanyo harap tanyo akan kukumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah tempat kembali daripada orang-orang muslim, daripada orang-orang Islam, kecuali adalah al-jannah, adalah syurga yang di dalamnya terdapat kenikmatan, dan kenikmatan di dalam syurganya adalah hana tubayang mubi pun, dan hana tom tak dengar kiban kenikmatan dalam syurganya, dan hana tom tak kalen dengan mata getanyo. Nyokuh yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenikmatan syurga, ma la aynun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Jadi kenikmatan syurganya hana tom tak kalen dengan mata getanyo kiban nikmat syurga, dan hana tom tak dengar pakiban kenikmatan syurga dengan puyung-puyung getanyo, dan tidak pernah terbetik ataupun terbayangkan pakiban indah syurganya. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan Rasul di dalam banyak hadis senantiasa mengasung, mengajak getanyo untuk getanyo tercinta kepada saudara getanyo kaum muslimin. Namun sungguh sangat disayangkan apabila kecintaan getanyo kepada saudara getanyo kaum muslimin gadah daripada getanyo, hana lam ati getanyo, hana lam dada getanyo, maka na'udzubillah, berarti getanyo kata sia-siakan, kata tinggaikan. Menancit berarti getanyo hanali tacok contoh, hanali tajadikan contoh bak diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih getanyo sangat sayangkan lam apabila tercela saudara getanyo yang muslim, lebih-lebih lam apabila tersakiti. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam kalihnuhun di dalam sebuah hadis, nyan hadis nyan adalah datang daripada salah sidau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah merupakan salah seorang sahabat Rasul yang memiliki kemuliaan yang han mungkin kita sebutkan bak pertemuan getanyo pada kesempatannya, karena sungguh sangat dia kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka di antara jih adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika buah butih daripada Abdullah bin Mas'ud tersingkap dan dikalan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka sahabat-sahabat yang lainnya watain kalan butih Abdullah bin Mas'ud nekim. Pakan nekim karena buah butih Abdullah bin Mas'udnya pijut ubud. Maka nukun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa sajih buah putih Abdullah ibn Mas'ud nyau watai di urau akhirat di atih timbangan Allah Subhanahu wa taala lebih gehan daripada gunung Uhud. Nyau kuh di antara kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud. Maka beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nukun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, tacaci maki saudara kita yang muslim, makanya adalah kepasikan buat yang fasik. Dan apabila kita yang bunuh ataupun tapoh saudara kita yang muslim, nyan adalah merupakan kekufuran. Maka oleh sebabnya saudara Lungban Mandum yang menteng setia dengar radio Syiar Tauhid, hendak jih kita yang berhati-hati, hendak jih kita yang ya terhadap azab Allah Subhanahu wa taala karena tercela saudara kita yang muslim. Padahal kita yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Nabi kita yang untuk kita yang saling berkasih sayang sesama kita yang kepada saudara kita yang seiman dan seagama. Sehingga di sidih pun Rasul sallallahu alaihi wasallam nukun di dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik nyaw adalah merupakan salah sirau sahabat Rasul yang memiliki umur yang panjang. Menancit Anas bin Malik nyaw adalah salah sirau sahabat Rasul yang memiliki banyak anak ataupun le anak umat gadnya. Dan Anas bin Malik adalah salah sirau sahabat Rasul yang meninggal pada akhir-akhir daripada periode sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menancit Anas bin Malik adalah salah sirau daripada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menemani dan membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, maka ibu beliau Ma'gadnyan Ummu Sulaim umban getepu Rasul sallallahu alaihi wasallam katruh Madinah, maka digatnyan pun gejak gemai Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, lung nyau yang na adalah anak lung yang watenyan umu Anas bin Malik kurang lebih 10 tahun. Maka ni cok kerau ni wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam ni jadikan sebagai pembantu yang bisa membantu drau ni di dalam tugas drau ni sehari-hari. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an sangat mengetahui pakiban kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nukun li Rasul sallallahu alaihi wasallam nukun li Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka yang syahid di dalam hadisnya adalah nal heboh perkara apabila heboh perkaranya nabak diri sidra urung yang beriman, maka sungguh urungnya akan mendapatkan manisnya beriman, manisnya keimanan. Maka salah sabah jih adalah nekun li Rasul sallallahu alaihi wasallam sidra urung tidaklah jih dicintai kepada sidra urung melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kita yang karena Allah adalah cinta yang terbangun di atas agama. Jadi tak cintai saudara kita yang karena seagama. Sehingga apabila kita yang cinta kepada saudara kita yang, maka kita yang senantiasa apa yang kita yang cintai pada diri kita yang, maka menancit yang kita yang cinta bak saudara kita yang. Apabila kita yang tak inginkan menjadi daripada penduduk syurga, menancit yang harus nabak diri kita nyau keinginan supaya saudara kita nyau pun buruh ke dalam syurga. Maka apabila na yang lagainya nabak diri kita nyau, sungguh akan tanya dapati manisnya keimanan yang na di dalam dada kita nyau. Sehingga apabila saudara kita nyau terjatuh ke dalam kesalahan, kita nyau hei, kita nyau beri nasihat baik sampai terus menerus di dalam kesalahannya. Karena apabila saudara urung terus menerus di dalam kesalahannya, na'udzubillah, na'udzubillah, akan menjadi daripada penduduk annar, penduduk neraka. Maka kenlah dinamakan cinta. Apabila kita yang takalan saudara kita yang muslim dipubut kesalahan, tabi nasihat, hanamangat tabi umat untuk menyukubi nasihat tepeh, menyukubi nasihat bengih dikelung, kamu nau, kamu dih, nyaukan cinta yang lagi nyau. Karena apa kan? Karena kesalahan saudara kita yang nyau akan menjerumuskan jih ke dalam neraka. Kesalahan saudara kita yang akan menjerumuskan saudara kita yang akan menjerumuskan gatnyan ke dalam neraka. Maka harus nabak diri kita yang kecintaan kita yang. Maka bentuk kecintaan kita yang adalah tabi nasihat kepada urungnya. Menancit terhadap kesalahan saudara kita yang kau meninggal. Mungkin na di antara kita yang ataupun di antara saudara kita yang mungkin di masa udib gatnyan dalam keadaan gatnyan gebi nasihat geajarkan ilmu agama kepada kita yang namajih manusia tentai saja hana terluput daripada kesalahan. Terkadang na kesalahan-kesalahan yang gatnyan sampaikan kepada kita, namun wate saatnya kita hana tetepunya adalah sabuh kesalahan. Namun kita tetepu kesalahannya adalah di kemudian hari dalam keadaan gadnyan ka meninggai ka ketinggai getanyo, maka bentuk kecintaan getanyo kepada gadnyan adalah tak ingatkan kaum muslimin, tak ingatkan saudara-saudara getanyo bahwa pe yang gadnyan pegah berojih dalam masalahnyo adalah keliru. Karena yang betul adalah laganyo-laganyo berdasarkan ayat Allah, berdasarkan hadis. Karena bisa jadi saudara getanyo berojih dimat hadisnya ternyata hadis yang lumoh, ataupun bisa saja gumat dalam hadis ternyata hadisnya ka dimansukh sehingga tabi nasihat. Dengan tabi nasihat akan terselamatkan saudara getanyo di dalam kesalahan, sehingga urung-urung lain pun hana diikuti kesalahan yang dilakukan oleh saudara getanyo. Nyokuh yang dikatakan cinta kepada saudara getanyo. Kaum muslimin pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala beneri kepada getanyo barokah. Menancit yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam nakhun sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Na tujuh buah golongan nakhun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, di mana bakwatanya hana naungan kecuali naungan dari Allah. Maka di antara jih adalah nakhun li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu dua urun yang saling mencintai karena Allah, yang saling kasih sayang karena Allah. Gadnyan berkumpul dikarenakan Allah, gadnyan berpisah pun dikarenakan Allah. Nyokuh kecintaan yang getanya bangun di atas agama, nyokuh kecintaan yang getanya bangun terhadap sesama kaum muslimin. Maka oleh sebabnya saudara lung yang manteng setia dengar radio Syiar Tauhid Aceh, hendaklah getanya terperhatikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena nyankuh sebagai pedoman bagi getanya di dalam kehidupan getanya. Baiklah sampai getanya menjadi urung-urung yang mencela daripada saudara kita yang kaum muslim. Ehno kumantang yang dapat lung tuan sampaikan di bak kesempatan malamnya. Mudah-mudahan pe yang kali kita yang sebutkan dari ayat Allah ataupun hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam begubi li Allah Subhanahu wa taala balasan serta ganjaran, yang ganjarannya adalah sebagai modal bagi kita yang diurau kita yang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Radio Syiar Tauhid Aceh 96.1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.